kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu dalam tanda kurung Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia untuk Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala bi'azamati baitihi al-haram. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang keagungan Baitullah al-haram. Baitullah dinamakan Baitullah karena artinya rumah Allah. Maksudnya adalah rumah yang dibangun oleh Allah pertama kali untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Baitullah maksudnya adalah bahwa di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kanatil buyut, dulu ada rumah-rumah, dulu ada rumah-rumah. Wa baitun wudi'a lil ibadatillah al-Ka'bah. Tetapi rumah yang pertama kali diletakkan untuk beribadah kepada Allah adalah Ka'bah. Jadi asalnya di dunia ini banyak rumah. Di dunia ini banyak rumah. Tapi rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah Musyarrafah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan Ka'bah adalah rumah pertama di atas muka bumi. Belum ada rumah-rumah sebelumnya. Paham bedanya? Pendapat pertama dengan pendapat kedua. Ya. Pendapat pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kanatil buyut. Dulunya ada rumah. Sedangkan rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah itu. Tapi sebelumnya ada rumah-rumah manusia. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang kedua yaitu bahwa Ka'bah Musyarrafah adalah rumah paling pertama di atas muka bumi ini. Rumah paling pertama di atas muka bumi ini. Tetapi pendapat ini kurang kuat. Karena pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang benar, bahwasanya ya, kanatil buyut qablahu walakinnahu kana awwala baitin wudi'a li ibadatillah. Ada rumah-rumah sebelum Ka'bah, tetapi rumah paling pertama yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah adalah Baitullah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ada riwayat yang lemah. Riwayatnya lemah bahwa yang meletakkan pertama kali atau yang membangun pertama kali Baitullah adalah Adam dan Hawa. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Baihaqi, dalam kitab sunannya, dalam kitab Dalailun Nubuwah, bahwa Beliau meriwayatkan sampai kepada sanadnya dengan sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Ba'atsallahu Jibril ila Adam wa Hawa." Allah mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa. Fa amarahuma bi bina'il Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, untuk membangun Ka'bah. Fabanahu Adam. Lalu Adam alaihissalam membangun Ka'bah tersebut. Thumma amara bitawafi bihi. Kemudian diperintahkan untuk mengelilinginya. Tawaf. Waqila anta awwalun nas wa hadha awwalu baitin wudhi'a lin nas. Lalu dikatakan oleh Jibril alaihissalam kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam, kamu manusia pertama. Dan ini rumah adalah rumah pertama di atas muka bumi." Kalau riwayatnya ini sahih, berarti memang Ka'bah adalah rumah paling pertama. Tapi riwayatnya lemah. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilat Al-Hadith Al-Dha'ifah, bahwa ini hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis lemah yang menyelisih hadis yang sahih. Nah, kalau riwayatnya sahih, sudah jadi bahwa rumah paling pertama di atas muka bumi Ka'bah, rumah paling pertama. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa rumah-rumah dulu ada, tapi kemudian yang diletakkan rumah untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah. Penulis mengatakan Allah telah memberitakan tentang keagungan Baitullah. Ini salah satu nama dari Ka'bah. Ya, salah satu nama dari Ka'bah, Baitullah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Al-Haram, yaitu Baitullah Al-Haram, yang suci. Dan ini salah satu keagungan Ka'bah, keagungan Masjidil Haram, keagungan kota Mekah secara umum, yaitu Baitullah yang suci, kota suci dia. Mekah secara umum dia adalah kota suci. Al-Haram di sini artinya adalah suci. Makanya orang-orang Arab Saudi atau orang-orang Arab dan orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah, kalau ingin ke Masjidil Haram, mereka enggak bilang Masjidil Haram, enggak. Tapi Al-Haram, Al-Haram. Ya, kalau taksi itu, Al-Haram, Al-Haram. Baik Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Karena terkenal Al-Haram itu adalah sifatnya dari masjid, yaitu suci. Ya. Dan ini menunjukkan keistimewaan Masjidil Haram, masjid yang suci, dan menunjukkan keistimewaan kota Mekah secara umum. Ya, perhatikan hadis tentang kota Mekah. Inna hadzal balada harramahullah. Sesungguhnya negeri ini, yaitu Mekah, Allah sucikan dia. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah. Maka kota Mekah itu suci dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Iyalah ila yaumil qiyamah. Sampai pada hari kiamat. Wa innahu la yam makna suci apa? Makna suci adalah wa innahu lam yahilla liqitalin fihi li ahadin qabli. Tidak dihalalkan untuk berperang di dalam kota Mekah atau Masjidil Haram kepada seorang pun atau untuk seorang pun sebelum aku. Aku di sini Rasulullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan berperang. Bawa senjatanya enggak boleh ke Mekah itu. Bawa senjata tidak boleh. Saya jadi ingat Umrohan barusan ini. Ada kai-kai umroh. Kai serongan pulang. Kada membawa nini sidin. Kai umroh. Habis X-ray di kota Madinah kalau tidak salah, X-ray. Kemudian beliau itu selalu tertahan. Pasti nyala. Net. Net. Kenapa sidin ada apa? Tasnya kayak tasnya yang tertahan. Pas diperiksa ternyata ada apa namanya? Korek api gas itu yang berbentuk pistol. Ujar bini ulun, dasar ini kayak kedada gawian, apa itu di bawah? Ya, korek api yang berbentuk pistol. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna suci. Jadi Masjidil Haram, masjid yang suci, makna sucinya tidak boleh berperang di dalamnya. Kecuali sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak diperbolehkan. Walam yahilla li illa fi sa'atin min nahar. Dan aku pun untukku sebenarnya tidak disuci, tidak dibolehkan juga. Cuma hanya sesaat pada waktu siang hari, yaitu ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Itu saja yang dibolehkan untukku. Itu pun waktu siang. Setelah itu kembali suci. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekah itu suci dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Makna suci yang lain kata Rasulullah, la yu'adadu syaukuhu. Ranting-rantingnya tidak boleh dipatahkan. Ini tentunya pohon yang hidup sendirian. Bukan pohon yang yang ditanam orang. Yang ditanam oleh pemerintah Arab Saudi. Enggak, pohon yang hidup sendirian. Durinya tidak boleh dipatahkan. Rantingnya tidak boleh dipatahkan. Wala yunaffaru sayduhu. Dan makna suci yang ketiga, binatang buruannya tidak boleh diburu. Ya, makanya kan di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak burung-burung dara. Banyak ribuan. Ribuan burung-burung dara. Maka pada saat itu tidak boleh diburu, bahkan diberi makan. Yang keempat, wala tultaqatu luqatuhu illa man 'arrafaha. Barang temuannya tidak boleh diambil kecuali siapa yang bertanggung jawab akan mengumumkannya. Tidak boleh diambil barang temuannya. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Baitullah, Masjidil Haram atau Mekkah Al-Mukarramah. Wala yukhtala khalaha. Kemudian apa namanya, bahasa kita kalau ini ada tanaman-tanaman halus-halus itu apa? Rumput-rumputnya tidak boleh disabet. Ya. Selain rumput apa? Pokoknya bahasa Banjarnya apa? Hah? Semak-semaknya itu tidak boleh ditebangin. Ini termasuk daripada keistimewaan kota Mekah. Makanya disebut Al-Haram. Ya, Al-Haram. Taib. Penulis mengatakan, wa annahu awwalu baitin, awwalul buyut allati wada'aha Allah fil ard li'ibadatihi wa iqamati dzikrih. Dan bahwa Baitullah Al-Haram itu adalah rumah yang pertama dibangun oleh Allah di bumi untuk beribadah kepadanya dan menegakkan zikir kepadanya. Nah, lihat. Di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, penulis buku ini, beliau berpendapat dengan pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa Baitullah, Masjidil Haram, itu adalah rumah pertama kali diletakkan untuk ibadah. Bukan rumah pertama kali secara mutlak yang dibangun. Enggak. Seperti komplek ini, rumah pertama yang dibangun mana? Masjid ini. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi dulunya ada rumah, tapi rumah yang diletakkan untuk ibadah yang pertama kali adalah Baitullah. Baik. Di sini ada kata-kata yang pertama dibangun oleh Allah. Nah, kata-kata oleh Allah ini agak harus dijelaskan. Apa maksudnya dibangun oleh Allah? Yang dimaksud adalah dibangun oleh Allah berarti, para ikhwah, bukan berarti Allah yang bangun, bukan. Ada beberapa riwayat yang masih belum jelas kesahihannya. Ada yang mengatakan yang membangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana riwayat tadi. Ada yang mengatakan yang membangun tidak, dua itu pendapat yang masih diragukan. Pendapat yang mutawatir kesahihannya, benar kesahihannya, tidak ada keraguan di dalamnya, yang membetulkan, membenarkan kembali bangunan-bangunan Ka'bah, pondasi-pondasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, ini tidak ada keraguan kebenarannya. Adapun siapa yang pertama membangun, belum ada riwayat yang sahih, begitu ya. Baik. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa anna fihi minal barakat wa anwa'il hidayat wa tanawwu'il masalih wal manafi' lil 'alamin syai'un katsirun wa fadlun ghazir." Di sini disebutkan dan menegakkan zikir kepadanya. Salah satu fungsi masjid adalah agar ditegakkan zikir kepadanya. Itu fungsi masjid. Dan ini menunjukkan perbedaan masjid dengan kuburan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur surah ke-24 ayat 36. Fi buyutin adzinallah an turfa' wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya, di dalam rumah, rumah yang Allah telah izinkan untuk diangkat, dimuliakan nama Allah di dalamnya dan bertasbih di dalamnya untuk Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini menunjukkan fungsi masjid adalah untuk berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian sholat. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, malah fungsi kuburan seperti itu. Nah, ini tidak benar. Ya, kuburan bukan untuk sholat padanya. Kuburan bukan untuk berzikir padanya. Kuburan bukan untuk mengkhususkan membaca Quran padanya. Kuburan bukan untuk membaca Al-Quran padanya. Dan semisalnya. Tetapi itu dilakukan semuanya di dalam masjid. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di dalamnya ada keberkahan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan berkah apa di sini? Artinya Masjidil Haram itu adalah penuh keberkahan. Kenapa? Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, litadha'u fil amali fih. Karena beramal di dalam Masjidil Haram dilipatkan pahalanya. Dilipatkan pahalanya. Makanya dia penuh dengan berkah. Berkah artinya kebaikan yang terus menerus. Atau kebaikan yang tiada putus. Kebaikan yang terus bertambah, ya, banyak, atau kebaikan yang terus-menerus tiada putus. Itu namanya keberkahan. Ya, dan Masjidil Haram penuh berkah. Kenapa? Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Sebagaimana beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya, tapi hati-hati. Berdosa di dalamnya pun dilipatkan siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang di dalamnya ingin baru ingin belum mengerjakan untuk melakukan kezaliman, kami tuliskan, rasakan kepadanya siksa yang pedih. Baru ingin. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau mengerjakan dosa, baru disiksa. Ini baru ingin dalam hati, sudah apa berdosa. Dan dirasakan siksa dan ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa ada keberkahan di dalam Baitullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza bi alfi salah fi ma siwahu illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salah fi ma siwahu." Salat di masjidku ini senilai dengan 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000. Dalam riwayat yang lain, lebih baik, bukan senilai, lebih baik daripada 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini keistimewaan dan keberkahan yang ada pada Masjidil Haram. Kemudian penulis mengatakan, berbagai bentuk hidayah, berbagai macam kemaslahatan, yaitu kebaikan dan manfaat yang begitu besar untuk alam semesta dan keutamaan yang melimpah. Keutamaan yang melimpah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa disebut keutamaan yang melimpah? Karena di Masjidil Haram tandus, tidak ada air, tapi subhanallah, semuanya ada. Hampir semua buahan ada. Tidak pernah terputus. Dan ini adalah salah satu keberkahan dari Al-Masjidil Haram dan kota Mekah secara umum. Masjidil Haram dan kota Mekah secara umum. Cuma durian mungkin yang kena. Durian. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang Arab suka durian. Syekh Abdul Razak itu suka durian. Durian luar biasa sukanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah masuk dari keberkahan kota Mekah. Dan ini salah satu pengabulan doa oleh Allah dari doanya Nabi Ibrahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni da'autu inna Ibrahima da'a li ahli Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keberkahan untuk penduduk kota Makkah. "Wa inni da'autu li ahli Madinah di'fai atau mithlai ma da'a Ibrahimu li ahli Makkah." Dan aku mendoakan untuk penduduk kota Madinah 2 kali lipat keberkahannya, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk kota Mekah. Makanya di kota Madinah, berdasarkan doa ini, hadis ini, lebih berkah hartanya dibandingkan kota Mekah. Kota Mekah lebih berkah hartanya dibandingkan kota-kota yang lain sedunia, berdasarkan doa ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bahkan disebutkan makanan untuk 1 orang porsinya bisa dimakan oleh 2. Makanan porsi untuk 2 orang bisa dimakan oleh 4 orang. Karena 2 kali lipat. Makanan untuk 4 orang bisa dimakan untuk 8 orang. Nah, seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu namanya keberkahan dan manfaat yang banyak yang melimpah dari Baitullah. Penulis kemudian juga mengatakan, "Wa anna fihi ayatun bayyinat tudzakkiru bi maqamati Ibrahimul Khalil wa tanaqqulatihi fil hajj wa man ba'dahu tudzakkiru bi maqamati sayyidir rusul wa imamuhum wa fihi al-amnu alladhi dakhalahu kana aminan qadaran mu'minan syar'an wa dinan. Di sana juga ada tanda-tanda yang jelas yang mengingatkan kepada maqam-maqam Ibrahim al-Khalil. Ya. Ini menunjukkan bahwa maqam itu artinya ini, Pak. Tempat batu gitu, batu. Dan batunya itu sekitar 45 cm kali 45 cm batunya itu. Yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berpijak ketika membenarkan kembali bangunan Ka'bah. Untuk berpijak ketika membenarkan kembali bangunan Ka'bah. Disebutkan dalam tafsir Imam Katsir, alladzi lamma irtafa'al bina ista'ana bihi ala raf'il qawa'id minhu wal jidran. Yang mana Nabi Ibrahim ketika membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah, beliau menggunakan itu untuk berpijak, ya. Haitsu kana yaqifu alaihi wa yunawilu waladuhu Ismail. Yang mana beliau berpijak di situ dan Ibu Ismail alaihi salam memberikan batu kepada Nabi Ibrahim. Waqad kana multasiqan bil jidaril bait. Dulunya makam Ibrahim itu menempel dengan Ka'bah. Dulunya menempel dengan Ka'bah. Jadi kalau Anda lihat sekarang makam Ibrahim yang ada muncungnya itu di tengah, maka itu dulunya menempel dengan Ka'bah, tepat di situnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau akhirkan, ya, akhirkan ke arah timur, yang mana agar orang bisa mengerjakan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dan jadikanlah di belakang makam Ibrahim tempat salat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi khalifah, beliau akhirkan makam Ibrahim ke arah timur agar mudah orang tawaf dan orang yang salat di belakang makam Ibrahim tidak terganggu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat disebutkan fihi ayatun bayyina. Di dalam Masjidil Haram terdapat tanda-tanda kekuasaan, di antaranya maqam Ibrahim. Kenapa disebut maqam Ibrahim terdapat tanda kekuasaan? Karena kata Imam Mujahid, atharu qadamihi fil maqam ayatun bayyina. Bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim di batu tersebut itu adalah tanda kekuasaan yang nyata, tanda kekuasaan yang nyata, bekasnya itu. Ya. Nah, ini menunjukkan sampai sekarang kan masih ada. Itu menunjukkan benarnya cerita dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membenarkan pondasi-pondasi Ka'bah. Dan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Apabila orang setelah tawaf dia sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau seandainya makam Ibrahim penuh juga dengan orang tawaf, dia sholat di belakangnya. Kalau seandainya tidak bisa lagi di belakangnya, dia sholat di mana saja yang penting di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan al-haramu kulluhu maqamu Ibrahim. Masjidil Haram seluruhnya adalah makam Ibrahim. Ya benar. Kenapa? Karena pernah dijajaki oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena arti makam itu tempat pijakan, bukan makam kuburan, bukan ya? Ya, bukan berarti di situ dikubur Nabi Ibrahim, bukan. Tapi makam di situ tempat pijakan. Makanya Nabi Ibrahim memijak semuanya Masjidil Haram itu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan al-haramu kulluhu maqamu Ibrahim. Amr ibn As juga berkata seperti itu, al-haramu kulluhu maqamu Ibrahim. Nah, itu dia. Ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perpindahannya dalam melaksanakan haji dan setelahnya mengingat diingatkan kepada maqam-maqam penghulu para rasul dan pemimpin mereka. Dan padanya ada ketenangan di mana seseorang bila memasukinya, niscaya dia akan merasa aman lagi tenteram, serta beriman secara syariat maupun agama. Ini salah satu keistimewaan dari Masjidil Haram dan kota Mekah secara umum. Bahwa yang masuk ke dalam kota Mekah, yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman. Aman. Bahkan dulu, kalau ada maling masuk ke Masjidil Haram, kada boleh dipukuli. Amannya. Man a'adahu bil bait a'adahu Allah, a'adahu al bait. Man a'adha bil bait a'adahu al bait. Siapa yang berlindung dengan Baitullah, maka Baitullah akan melindunginya. Maksudnya, siapa yang bersalah, jelas-jelas salah dia, tapi dia masuk ke Baitullah, ya, maka Baitullah akan melindunginya. Tidak boleh. Tetapi disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir, walakin la yu'wa wa la yut'am wa la yusqa fa idza kharaja udzi ukhidha bi dzambi. Tapi enggak diberi tempat tinggal. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kalau dia keluar dari Masjidil Haram, tetap dia akan kenakan hukuman. Ya. Wah, Ustaz, fungsinya apa kalau begitu? Ya minimal mengakhirkan setempat. Ya. Minimal mengakhirkan setempat. Misalkan ada orang pembunuhan, yang pembunuh pergi ke Masjidil Haram. Nah, itu enggak boleh diapa-apakan. Ya. Apa sebabnya? Saking agungnya Masjidil Haram. Saking agungnya Masjidil Haram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu yang disebut dengan keamanan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan bahwa aman kalau orang masuk Masjidil Haram aman, surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yaro, apakah kalian tidak memperhatikan, anna ja'alna haraman amina wa yatakhaffatun nas min hawli. Kami jadikan Masjidil Haram sebagai tempat yang suci yang aman. Wa yattaq wa yatakhaffatun nas min hawlihi. Dan orang-orang masuk ke dalamnya. Artinya agar bisa berlindung. Ya, bisa berlindung. Makanya yang bermasalah menghadangi di muka masjid. Kapan keluar ruangan dari masjid? Karena kalau sudah keluar, dia boleh dihukum. Tapi kalau masih di dalam, gak boleh. Kalau seandainya di dalam dia dihukum juga, orang ini malah yang kena. Nah, karena berarti tidak menghormati Baitullah, Masjidil Haram. Nyaman gitulah kalau ada gitu ya. Itu biasanya ada pada daerah-daerah diplomatis, diplomatik. Jadi kalau seandainya ada kedutaan di sebuah negara, itu kan daerah itu seperti negara dalam negara gitu. Enggak boleh dimasuki. Ini kalau seandainya ada orang Indonesia bermasalah di negara Malaysia misalkan, kemudian dia masuk ke dalam kedutaan Amerika Serikat, nah, itu penduduk atau polisi negara Malaysia gak boleh mengambil paksa karena sudah masuk ke dalam wilayah kedutaan Amerika Serikat. Contohnya seperti itulah ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keistimewaan kota Mekah ataupun Masjidil Haram, yaitu masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, kemudian setelahnya baru Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun. 40 tahun Masjidil Haram, kemudian 40 tahun setelahnya baru Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian keistimewaan dari Masjidil Haram juga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang berbunyi riwayat Imam dari sahabat Adi, Abdullah bin Adi bin Al-Hamra, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Hazurah, sebuah pasar di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, demi Allah, innaki la khairu ardhillah. Wahai kota Mekah, wahai Masjidil Haram, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardhillah ila Allah, dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma akhrajtu, ma kharajtu." Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan pernah keluar. Ini menunjukkan keistimewaan kota Mekah, Masjidil Haram. Ya, keistimewaannya itu. Baik, kita lanjutkan. Famahtawa ala hadhil umur allati hadhi mujmalatuha wa tukthiru tafsilatiha awjaballahu hajjahu ala al-mukallafin al-mustati'in ilaihi sabila. Nah, ini dia. Sebelum saya baca itu, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Nah, ada penjelasan, Pak. Bakkah itu apa ya? Itu. Bakkah dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bakkah adalah, perhatikan, Abdullah bin Abbas menjelaskan. Nih, perkataan Abdullah bin Abbas. Makkah min fajji ila tan'im. Makkah itu dari tempat masuk kota Mekah sampai kepada Tan'im, Masjid Tan'im yang sekarang diambil mikot, itu namanya Makkah. Itu namanya Makkah. Dari tempat masuk kota Mekah ke Tan'im itu namanya Mekah. Kemudian wa Bakkah minal bait ilal Batha. Sedangkan Bakkah adalah dari Ka'bah sampai ke Batha. Nah, itu namanya Bakkah. Berarti daerah dalam, orang menyebutnya ring 1 Mekah itu namanya Bakkah, pakai ba. Ring 2-nya namanya Mekah. Nah, itu bedanya antara Bakkah dengan Mekah. Saya ulangi ya, perkataan Abdullah bin Abbas, Mekah dari Fajj, yaitu tempat keluarnya, sampai kepada Tan'im, itu tempat keluarnya orang di Mekah sampai kepada Tan'im, itu namanya Mekah. Adapun Bakkah dari Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya sampai ke Batha. Batha. Itu namanya apa? Bakkah. Bakkah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, kita baca. Ketika Baitullah Al-Haram mengandung segala kebaikan yang disebutkan secara umum ini, dan akan banyak perincian-perinciannya, maka Allah mewajibkan para hambanya yang mukallaf, yang mampu melakukan perjalanan kepadanya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini dia. Ya. Karena Mekah itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keamanan, maka Allah mewajibkan siapa yang mukallaf, yang bermuslim, balik berakal. Muslim balik berakal. Itu namanya mukallaf. Dalam artian orang yang dibebani beban untuk beribadah. Muslim balik berakal. Itu namanya apa? Mukallaf. Orang yang mukallaf yang mampu. Nah, kata-kata mampu di sini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mampu di sini adalah orang yang mempunyai azad warrahilah, yang mempunyai bekal dan hewan tunggangan. Itu dia. Kalau di zaman sekarang ada bekal, ada tiket pesawat. Ya, azad warrahilah. Ayat yang ke-97 dari surat Ali Imran ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah mempunyai manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhi ayatu wujubil hajj indal jumhur. Ini adalah ayat Ali Imran 97, ayat tentang wajibnya haji untuk wajibnya haji bagi atau menurut pendapat jumhur. Ya. Wajib haji menurut pendapat jumhur. Ada lagi yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 196 yang menunjukkan bahwa ayat yang menunjukkan wajibnya haji. Tapi yang benar adalah ayat ini. Ali Imran ayat 97. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuhan nas qad furidha alaikumul hajju fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Nah, ini dalil menunjukkan wajibnya berhaji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kenapa? Karena orang itu bertanya, ya Rasulullah, akullu amin. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun berhaji? Lalu Rasulullah SAW bersabda, beliau ditanya, diam. Tiga kali ditanya, setiap tahunkah wahai Rasulullah? Setiap tahunkah wahai Rasulullah? Setiap tahun. Beliau diam. Setiap ditanya seperti itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu." Kalau aku tadi mengatakan iya setiap tahun, maka niscaya menjadi wajib. Dan kalian tidak sanggup. Nah, itu dia. Makanya ini salah satu syariat yang mudah bahwa haji itu diwajibkan sekali seumur hidup. Jangan terlalu banyak bertanya, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, yaitu orang-orang yang mampu. Mampu di sini tadi apa? Ada bekal, ada kendaraan. Itu arti mampu. Sampai ke Baitullah dengan mengendarai kendaraan apapun yang sesuai dengannya dan perbekalan yang harus disiapkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz tersebut yang memungkinkannya untuk mengendarai segala bentuk kendaraan yang modern yang akan muncul di kemudian hari. Jadi kata-kata sabila itu benar-benar mukjizat dari Allah. Yaitu siapa yang mampu. Allah tidak menyebutkan siapa yang mampu dengan unta, enggak. Tapi siapa yang mampu saja. Karena mungkin di zaman sekarang, ya, dengan kendaraan-kendaraan canggih. Coba pian. Barat pesawat itu berapa ton, tapi bisa terbang. Barat pesawat itu berapa ton, tapi bisa terbang dan menerbangkan orang. Dan kemudian menampung orang sebanyak itu plus barang-barangnya. Apalagi kalau bulik umroh. Ada jam-jamnya. Maka itu sebenarnya harus banyak-banyak zikir tuh, jangan mati ini. Iya, karena coba bayangkan, barat pesawatnya berapa ton, membawa orang lagi sekitar 450 orang, kemudian membawa barang-barangnya, barang-barang itu sudah beranak berataan. Ya, kemudian bawa zam-zam pulang. Kemudian bawa barang-barang lain sebagai paket pulang. Tapi bisa sampai dengan selamat. Maka sebenarnya ketika di pesawat itu kita harus banyak-banyak zikir. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian ketika diwajibkan haji, maka haji wajib dan kewajiban itu harus dikerjakan secara faur, secara segera. Siapa yang mampu jangan tunda-tunda. Ya, siapa yang mampu jangan tunda-tunda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Siapa yang ingin berhaji, segerakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapati nanti besok hari. Segerakan. Ya. Ngumpulkan duit, segerakan. Itu dia. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل مكان ولا يمكن الصلاح التام بدونها. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang di mana hukum-hukumnya relevan, sesuai untuk setiap waktu, setiap kondisi, yang mana tanpanya suatu perkara tidak akan baik secara sempurna. Tanpa Al-Quran tidak akan baik secara sempurna. Ya, tidak akan baik secara sempurna. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman adz'ana lidzalik wa qama bihi fahuwa minal muhtadin al-mu'minin." Yang artinya, barang siapa yang tunduk patuh kepadanya dan menunaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang diberi petunjuk lagi beriman. Ya, lagi beriman. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man kafara falam yaltazim hajja baitahu fahuwa kharijun 'aniddin." Dan barang siapa yang ingkar terhadapnya, tidak menunaikan haji ke Baitullah, maka dia telah keluar dari agama. Allah berfirman, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud tidak berhaji kemudian kafir, maksudnya adalah yang mengingkari kewajiban haji. Tidak berhaji kafir, yang mengingkari kewajiban haji. Adapun orang yang mampu tidak berhaji, ya, padahal dia mampu, padahal juga haji wajib, ini enggak kafir. Cuma dia melakukan dosa besar. Karena yang dimaksud tidak berhaji adalah yang mengingkari kewajiban haji. Itu yang dimaksud, yang mengingkari kewajiban haji. Sama kayak orang mengingkari sholat atau mengingkari puasa. Orang yang kada puasa, kafir tidak? Enggak. Tapi dosa besar. Ya, dosa besar. Dosanya, apa siksanya nanti dia akan digantung. Kaki gantung, kemudian bibirnya ditarik. Ya. Itu orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan. Dia meninggalkan puasa Ramadan. Kafir tidak? Tidak. Yang kafir adalah ketika dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Nah, sama tadi. Yang tidak berhaji tidak kafir. Tetapi yang kafir adalah yang mengingkari kewajiban haji. Nah, ini. Karena kenapa? Karena kewajiban haji jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau dia mengingkari, berarti dia mengingkari Al-Quran dan mengingkari hadis Rasul. Di situ letak kekufurannya. Ya. Alhamdulillah selesai ayat Ali Imran 97 dan 96-97. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga kita dimudahkan selalu untuk ke Baitullah. Semoga kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.